الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya dan diwajibkannya menunaikan zakat. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, ala man tajibu zakah, kepada siapakah diwajibkan zakat? Syurutu wujubiha, yaitu syarat-syarat diwajibkannya bagi seorang untuk menunaikan zakat. Tidak semua harta yang dimiliki oleh seorang harus dikeluarkan zakat. Namun zakat adalah perkara ibadah, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk menetapkan satu barang atau satu harta bahwa pada barang tersebut ada zakat kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Sebab menetapkan sesuatu bahwa wajib dikeluarkan zakat pada sesuatu yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka ini merupakan perbuatan istihsan yang mendatangkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga hal tersebut termasuk di antara bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal tersebut. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, jangan kalian memakan harta harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Maka zakah merupakan ibadah, dan secara umum bahwa dalam setiap ibadah hukumnya tauqifiyah, tidak menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Maka di sini beliau akan menerangkan syarat-syarat siapakah yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tajibu zakatu ala man tawafarat fihi syurutul atiyah, wajib menunaikan zakat bagi orang yang sempurna padanya syarat-syarat berikut. Di sini beliau menyebutkan empat syarat dari syarat-syarat diwajibkannya zakat. Yang pertama, al-Islam, diwajibkan bagi seorang muslim. Fala tajibu zakatu ala al-kafir, maka tidak wajib bagi orang yang kafir mengeluarkan zakat. Seorang yang kafir tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena dia bukan seorang muslim. لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله. Sebab mengeluarkan zakat merupakan ibadah yang kaitannya dengan harta, di mana seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام. Sedangkan seorang yang kafir tidak diterima ibadah darinya hingga dia masuk ke dalam al-Islam. Sehingga tidak ada kewajiban bagi orang yang kafir mengeluarkan zakat. Sebagian para ulama mereka menggunakan ungkapan yang lebih teliti. Mereka mengatakan bahwa orang kafir diwajibkan atas mereka zakat. Orang yang kafir wajib bagi mereka mengeluarkan zakat. Hanya saja selama dia kafir, maka tidak sah baginya zakat yang dikeluarkan. Ini kembali kepada permasalahan yang masyhur di kalangan para ulama ul-usul tentang masalah orang-orang yang kafir mukhatabun bi furu' syariah. Orang-orang kafir mereka diarahkan pula kepada mereka hukum-hukum syariat meskipun yang sifatnya furu', cabang. Orang yang kafir diperintahkan untuk salat, diperintahkan zakat, diperintahkan untuk berbuat kebaikan, diperintahkan bersedekah. Seluruh hukum-hukum yang disebutkan di dalam Islam diarahkan pula kepada orang-orang kafir. Namun selama dia kafir, tidak sah amalan saleh yang dia lakukan. Ya. Namun pada saat mereka meninggalkan usul dan furu', perkara inti atau perkara cabang, maka semakin berat siksaannya. Semakin berat siksaannya pada yaumul qiyamah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang mencegah mereka untuk diterima infak dari mereka, melainkan disebabkan karena mereka kafir. Kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Maka selama seorang itu kafir, tidak diterima amalan saleh. Termasuk apabila dia mengeluarkan zakat, tidak diterima selama dia dalam keadaan kafir. فَإِذَا كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِلْزَامِهِمْ بِهَا. Apabila tidak diterima zakat tersebut dari mereka, maka tidak ada faedahnya untuk mengharuskan mereka menunaikan zakat. Tidak ada faedah mengharuskan mereka mengeluarkan zakat. Disebabkan karena mereka kafir. Walimafhumi qawli Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan berdasarkan yang difahami dari perkataan Abu Bakar Siddiq, hadhihi fariidhatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Bahwa ini adalah merupakan kewajiban bersedekah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan sedekah itu, zakat itu kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Lakinnahu ma'a dhalika muhasabun 'alaiha li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ah 'ala sahih. Akan tetapi dia tetap dihisab disebabkan karena meninggalkan zakat. Tetap tercatat sebagai keburukan. Sebab orang yang kafir mukhatabun bi furu'i syari'ah. Orang yang kafir diarahkan kepada mereka hukum-hukum syar'i meskipun yang sifatnya furu', ala sahih, menurut yang sahih dari pendapat para ulama. Menurut yang sahih dari pendapat para ulama bahwa orang-orang kafir diarahkan kepada mereka hukum-hukum meskipun yang sifatnya cabang, bukan yang inti. Sehingga pada saat mereka meninggalkan sekian banyak dari amal saleh, maka semakin berat pula siksaannya pada yaumul qiyamah. Jadi ini syarat yang pertama, dia harus muslim. Syarat yang kedua, al-hurriyah. Dia merdeka, bukan seorang yang budak. bukan hamba sahaya. Sebab hamba sahaya statusnya mamluk, bukan malik. Hamba sahaya itu dimiliki, bukan memiliki. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatab. Tidak ada kewajiban zakat terhadap budak atau budak mukatab. Yang dimaksud budak al-mukatab yaitu budak yang dikatakan oleh sayyidnya, oleh tuannya, apabila engkau mampu mengumpulkan harta sekian, maka kamu bebas. Kamu bebas. Naam. Sehingga apabila budak tersebut mengumpulkan harta yang telah ditentukan oleh tuannya dan dia berikan kepada tuannya, maka dia menjadi orang yang merdeka. Kata beliau, tidak ada kewajiban zakat selama dia berstatus sebagai budak. Namun di sana ada pendapat para ulama mengatakan bahwa al-mukatab dilihat ya kondisinya. Mungkin dia sudah membebaskan dirinya setengah, misalnya dia sudah membayar setengah dari nilai yang ditentukan oleh tuannya, maka dia wajib membayar zakat sesuai kadar status kemerdekaannya dari perbudakan. Apakah setengah atau sudah 3/4 dari statusnya. Nah, fa tajibu zakatuhu alayhi. Ini sepertinya ada yang terhapus. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatab. Terus li'anna al-'abda la yamliku syai'an. Terus, wal mukatab mulkuhu dha'if. Terus milkun li sayyidihi. Terus fa tajibu zakatuhu alayhi. Naam, ini terhapus dari nuskhah yang ada di tangan ana. Intinya bahwa budak tidak ada kewajiban zakat karena dia tidak memiliki, bahkan dia dimiliki. Al-mukatab, kata beliau, milkuhu dha'if. Ya, dia punya status kepemilikan, kemerdekaan, tapi lemah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tergantung status dia, kondisi dia. Apakah sudah dia bebaskan dirinya berapa persen, maka dia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan keadaannya. Fatajibu zakatuhu alaihi. Maka wajib zakat atasnya, maksudnya atas sayyid. Yang diwajibkan zakat adalah tuannya, bukan budaknya. Tuannya bukan budaknya. Dan yang dimaksud di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah zakatul mal. Zakatul mal. Tidak ada zakat pada budak. Dan seorang yang memiliki budak pun tidak wajib dikeluarkan zakat pada budak tersebut. Berbeda halnya dengan zakat al-fitr. Zakat al-fitr telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewajibannya alal hurri wal abdi. Kewajiban zakat pada orang yang merdeka dan yang budak. Yang dimaksud di sini, kata para ulama, yaitu tuannya yang wajib membayarkan zakat apabila dia memiliki seorang budak muslim. Dia wajib membayarkan zakat al-fitr. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, milkun nisab, milkan taman mustaqirran. Dia memiliki nisab dengan kepemilikan yang sempurna, yang tetap, tidak berkurang dari nisab. wa kaunuhu fadilan 'alil hajatid daruriyah allati la ghina lil mar'i 'anha. Dan keadaan memiliki harta tersebut melebihi dari kebutuhan pokoknya. Melebihi dari kebutuhan pokoknya yang seseorang tidak bisa terlepas darinya, merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, namun yang wajib dikeluarkan zakat yang menjadi kelebihan dari kebutuhan pokok seseorang. Kal mat'am, seperti makanan, itu kebutuhan pokoknya seorang. Wal malbas, wal maskan, pakaian, demikian pula tempat tinggal. Lalu apa yang lebih dari itu, jika dia memiliki kelebihan harta dan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Lianna zakata tajibu muwasatan lil fuqara. Sebab zakat itu wajib untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Fawajaba an yu'tabara milkun nisab alladhi yahsul bihi al-ghina al-mu'tabar. Sehingga wajib kepemilikan nisab itu menjadi suatu yang teranggap, yang dengannya seorang dianggap memiliki kekayaan yang mu'tabar, yang teranggap untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut sebagai zakat. Adapun jika seorang tidak memiliki kekayaan mu'tabar, yaitu di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah, wa laisa fi ma duna khamsi dhudin shadaqah, wa laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah." Tidak ada sedekah, yaitu tidak ada zakat, apabila penghasilan kurang dari 5 wisq. Al-awsuq jamak dari wisq. Satu wisq hitungannya 60 sha'. 60 sha' dari penghasilan. Jadi 5 wisq berarti 300 sha'. 300 sha', 1 sha'. Hah? 1 sha' 4 mud. 1 mud 2 telapak tangan laki-laki dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini akan dijelaskan nanti tentang nisab pertanian. Walaisa fi maduna khamsi dhudin shadaqah. Tidak ada zakat apabila seorang memiliki unta di bawah 5 ekor. Di bawah 5 ekor. Seorang memiliki unta 4 ekor, tidak ada zakat. Walaisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah, dan tidak ada di bawah jumlah 5 awaq. Awaq jamak dari awqiyah. Tidak ada zakat. Satu awqiyah itu 40 dirham. Berarti 5 awqiyah 200 dirham. Itulah nisab yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bawah 200 dirham, seorang memiliki 190 dirham, maka tidak ada zakat. Nah, jadi ini nisab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, hawalanul haul 'alal mal. Harta tersebut bertahan nisabnya selama setahun dalam hitungan hijriyah. Wa dzalika bi an yamurra 'ala an-nisab fi hawzati malikihi 12 syahran qamariyan. Di mana seseorang memiliki nisab tersebut ya, dalam kekuasaannya selama 12 bulan dalam hitungan qamar, yakni hijriyah, dalam hitungan hijriyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada satu harta hingga bertahan sampai mencapai hitungan haul, yakni setahun. Wa hadha syartu khasun bi bahimatil an'am wan naqdain wa urudit tijarah. Namun syarat al-haul, bertahan selama setahun, ini khusus pada zakat yang kaitannya dengan hewan ternak. Kaitannya dengan hewan ternak, unta, sapi atau kambing. Dia memiliki 40 ekor kambing dan itu bertahan selama setahun, maka ada zakat yang dikeluarkan. Demikian pula an-naqdain, yaitu emas perak atau yang menduduki kedudukannya bertahan selama setahun baru ada zakat. Demikian pula barang dagangan. Apabila perdagangan tersebut bertahan selama setahun, bukan barangnya ya, bukan barang yang bertahan, tapi urudut tijarah, ya, perdagangannya secara umum. Karena yang diinginkan dari berdagang lakunya barang. Ya, kalau seorang membeli barang lalu dimasukkan ke dalam tokonya setahun gak laku-laku, lalu dikeluarkan zakat, ini khasarah, rugi. Ya. Jadi bukan yang dimaksud barangnya tersimpan di tokonya selama setahun. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud adalah perhitungan dia kapan mulai berdagang, maka dalam hitungan setahun baru dia menghitung apa seluruhnya secara menyeluruh. Nanti akan dijelaskan secara rinci tentang masalah urud at-tijarah. Amma az-zuru' wath-thimar wal-ma'adin war-rikaz fala yushtaratu laha al-hawl. Adapun tanaman, zakat tanaman, pertanian, buah-buahan, hasil tambang, hasil bumi, demikian pula ar-rikaz, temuan barang-barang yang berasal dari kaum jahiliyah, itu tidak disyaratkan haul. Namun kapan dipanen, maka dikeluarkan zakat. Kapan dipanen, dikeluarkan zakat. Kapan diambil, dikeluarkan zakat. Kapan ditemukan barang-barang dari peninggalan kaum jahiliyah, maka dikeluarkan zakat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah haknya, zakat, pada saat engkau memanennya. Walianna al-ma'adin war-rikaz malun mustafadun minal ard. Demikian pula hasil bumi dan ar-rikaz merupakan harta yang diperoleh dari dalam bumi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haul kaz-zuru' wath-thimar. Sehingga tidak teranggap dalam wajibkan zakat harus bertahan selama setahun. Sama seperti pertanian dan buah-buahan. Jadi kesimpulannya bahwa seorang diwajibkan zakat apabila terpenuhi empat syarat. Yang pertama, Islam, Muslim. Yang kedua, merdeka. Ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, bertahan selama setahun dalam hitungan hijriyah. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.